ิกขู เด็กดีป่ะ Bertahun lamanya kita telah bersama menjalin hubungan asmara cinta meski kini engkau bersama dirinya biarlah ku simpan dengan air mata besarlah harapku bersama dirimu Hidup ini hancurlah berharapanku tinggalkan diriku yang menyayangimu ku hanya bisa berdoa untukmu semoga kau bahagia selalu Adela Divarina Indra Mas Bobby Jimmy Jimmy Audi hati dalam hidup ini hancurlah berharapanku kau tinggalkan diriku yang menyayangimu hanya bisa berdoa untukmu semoga kau bahagia selalu Selamatkan diri